الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah sehingga kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita akan semakin bertambah dan menjadi barokah, baik dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru saja bangsa kita ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Beragam dan berbagai macam yang dilakukan dalam menunjukkan peringatan kemerdekaan, mengibarkan sang merah putih, menghias dan memasang umbul-umbul, mengadakan perlombaan dan lain sebagainya untuk melahirkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan. Teramat mahal harga kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa ini. Mereka para pahlawan, terdiri dari para syuhada, para ulama, para tokoh dan para mujahidin, mengorbankan harta benda, darah, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela agama, demi membela agama dan tanah air dari cengkraman kaum penjajah, dan demi terciptanya kemerdekaan. Tidak sebentar waktu yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh dalam kurun waktu yang tidak sedikit, yaitu selama 350 tahun lamanya. Maka sudah seharusnya anugerah yang sangat besar ini kita syukuri pada Allah pemberi nikmat, dan berterima kasih pada para pejuang bangsa. Dalam hadis disebutkan, lam yashkurillah man lam yashkurin nas, belum dikatakan bersyukur pada Allah jika belum berterima kasih pada sesama. Bagaimana cara kita bersyukur dan berterima kasih? Tentu dengan beberapa hal, antara lain dengan mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI, memperkokoh persatuan serta mengisinya dengan iman dan takwa, agar negara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, Dan jikalah sekiranya penduduk negeri-negeri iman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan turun dari langit dan keluar dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu sendiri. Al-A'raf 96. Jangan sampai terjadi kepada bangsa dan negara kita tercinta apa yang telah terjadi pada kaum Saba, yaitu negeri yang sangat subur tanahnya, rindang pepohonannya, indah pemandangannya, sejuk udaranya dan wangi baunya, tetapi akhirnya tandus, gersang, tidak bisa ditumbuhi apapun kecuali sedikit dari tumbuh-tumbuhan yang kurang berguna. Itu semua dikarenakan kezaliman dan ketidaksyukuran mereka kepada Allah. Hal itu diceritakan dalam Al-Quran surat Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqillahi washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Laqad kana li saba'in, sungguh bagi kaum Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, sungguh bagi kaum Saba di tempat kediaman mereka ada tanda, jannatani ayyamini wa shimal, yaitu dua taman, dua kebun yang terdapat di kanan dan kirinya. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu Maha Pengampun. Tetapi bagaimana mereka, fa'aradu fa'arsalna alaihim sayilal arim, tetapi mereka berpaling, tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah. Maka Allah, fa'arsalna, maka kami, Allah, datangkan kepada mereka banjir besar. Wabaddalnahum bijannataihim jannataini dawatai ukulin khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Dan kami ganti kedua kebun mereka, kedua taman mereka, dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon asal dan pohon-pohon widara. Dzalika jazainahum bima kafaru, demikianlah kami memberi balasan kepada mereka disebabkan kekufuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan kami tidak menjatuhkan azab kecuali kepada orang-orang yang sangat kafir, orang yang tidak bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal kedua yang perlu kita isi dalam kemerdekaan ini, hendaklah kita isi nikmat kemerdekaan ini dengan memberi anak-anak kita ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dan jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, hiasi mereka dengan akhlakul karimah, beri ilmu agama, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sebab merekalah yang akan meneruskan dan yang akan mengemban amanat yang mulia ini. Kata Syekh Mustafa Al-Wulayaini, syubbanul yaum rijalul ghadi, generasi muda hari ini adalah para pemimpin di hari esok. Oleh karena itu, wajib bagi para orang tua memberi bekal mereka dengan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, dan hiasi mereka dengan akhlak, akhlak yang mulia, Tancapkan pada mereka akidah yang benar, akidatu ahli sunnah wal jamaah, akidah para pendahulu kita. Tanamkan pada mereka cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah dan para sahabatnya, cinta pada ulama salihin. Tanamkan pada mereka cinta Islam, cinta tanah air, karena hubbul wathan minal iman. Jaga mereka dari serangan apa yang dikatakan, jaga dari mereka dari serangan apa yang dikatakan narkoba yang telah melanda di negeri ini dan menyerang pada remaja-remaja kita. Dan bentengi mereka dari faham-faham atau aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Ini penting. Coba lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub, begitu pula Nabi Ya'qub, bagaimana mereka, bagaimana beliau mendidik putra-putranya, memesan putra-putranya. Wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim selalu berpesan kepada putra-putranya, begitu pula wa Ya'qub, begitu pula Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Beliau berkata kepada putra-putranya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai putra-putraku, Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah sekali-kali mati melainkan tetap beragama Islam. Begitu pula Nabi Ya'qub, bahkan beliau dalam detik-detik kedatangan ajal, beliau masih menyempatkan untuk berpesan pada putranya, padahal putra-putra beliau kala itu sudah menjadi orang yang besar, bahkan ada pula yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Beliau berpesan pada mereka, memberi pemantapan dan mewanti-wanti untuk istiqomah dalam berakidah, untuk istiqomah dalam bertauhid dan beragama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, am kuntum syuhada'a idh hadar Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai anak-anakku, am kuntum syuhada'a, apa kalian hadir ketika Ya'qub kedatangan mati? Idh qala libanihi, ketika ia berkata pada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, wahai putra-putraku, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Maka mereka berkata, menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilah wahida, Tuhan yang maha satu, wa nahnu lahu muslimun, kami tunduk padanya, kami Islam, kami tetap memeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa anak adalah tanggung jawab orang tuanya, baik dunia maupun di yaumil mahsyar, hari pembalasan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Yang dikatakan keluarga di sini, kata para ulama tafsir, adalah man yadkhulu tahta wilayatikum, orang yang berada di dalam kekuasaanmu, termasuk anak, istri dan lain-lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahullahu lahu biwaladin fa 'alaihi bi ta'limihi wa ta'dibihi. Faman taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin 'amilahu 'alaihi." Barang siapa yang mempunyai anak, maka wajib memberi pendidikan dan memberi ilmu agama padanya. Barang siapa yang membiarkan anak bodoh, Faman taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu 'alaihi. Maka setiap kelakuan dosa yang dia lakukan, dia atau orang tuanya ikut menanggung dosanya juga. Al-Imam Sawi menulis dalam tafsirnya pada ayat fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di sana Al-Imam Sawi mengatakan bahwa seorang anak yang celaka kelak, hari pembalasan akan menuntut bapak ibunya sambil mengatakan, ma arsyadani wa ma allamani. Wahai Allah, saya menjadi orang celaka gara-gara ibu bapakku, gara-gara ibu dan bapakku tidak memberi ilmu agama kepada aku dan tidak membimbingku ke jalan yang benar. Maka dengan demikian, na'udzubillah, keduanya juga ikut terseret ke lembah neraka, wal'ayyadzubillah. Semoga khutbah ini bermanfaat dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang salihin, salihat, al-barina liwalidihim, menjadi kebanggaan kedua orang tua, kebanggaan masyarakat dan bangsa, kebanggaan negara. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa tabi'in salatan wa salaman da'iman ila yawmiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun, wamtathilu ma amarakum bih wajtanibu amma nahakum anhu wa'malu ma yunjikum min azabi wa saqwatih وحافظوا على الصلوات في أوقاتها وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بدأ واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين وآله المطهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وذرية الأكرمين وعن التابعين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، واعف عنا وعن المسلمين، وفرج عنا وعن المسلمين، والطف بنا وبالمسلمين، واغفر لنا وللمسلمين. اللهم وفقنا، اللهم وفقنا وفق أولادنا وشباننا وشبان المسلمين وشاباتهم وشاب شبانهم إلى العمل بشريعتك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم